Begitu juga bagi yang puasa dari tanggal 1, ya kembali. Permulaannya juga itu berbeda. Termasuk juga para bapak, para ibu, memulai untuk menyembelih kurban. Karena menyembelih binatang kurban itu waktunya fasalli li rabbika wanhar. Setelah sholat Idul Adha, kemudian menyembelih sampai tanggal 13 sebelum maghrib, bulan Dzulhijjah, ayyam tasyriq. Jadi jenengan yang yakin bahwa Idul Adha ini hari Rabu tanggal 23, hari Rabu pagi setelah sholat Idul Adha, sudah boleh untuk menyembelih kurban. Terakhir sampai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bagi yang Rabu. Tapi yang yakin hari raya itu hari Kamis, Rabu menyembelih kurban, belum waktunya. Belum waktunya. Akhirnya juga begitu. Akhirnya kapan? Sampai hari Ahad sebelum maghrib. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya. Jadi kembali keyakinan, Pak. Kembali keyakinan. Loh, Pak, gimana kalau masjid ini ada orang berkurban? Keyakinannya itu macam-macam. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Al-khuruj minal khilaf, jenengan sembelih hari Kamisnya saja. Al-khuruj minal khilaf. Artinya, yang yakin Rabu, juga Kamis, masih waktu untuk penyembelihan. Yang yakin hari Kamis, apalagi itu baru dimulai. Itu al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu lebih disenangi. Disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbapak, saya hormati. Nah, berkorban itu sejak mulai apa? Sholat, habis sholat. Saya punya pengalaman, Pak. Beberapa tahun yang lalu pernah diundang sholat Idul Adha. Habis sholat, saya masuk ke ruangan itu, sudah masak, Pak, mateng. Ada guli kambing, ada sate. Saya tanya, Pak, ini pagi-pagi habis sholat kok sudah mateng, Pak? Ini kapan disembelihnya? Tadi malam, Ustaz. Yang siapa sembelih itu apa? Kurban. Kurban. Apa akikah? Bukan kurban, Ustaz. Kami dapat sekian kambing, sekian sapi. Jadi biar kita pagi-pagi enak langsung makan. Tadi malam saya suruh sembelih dua. Saya bilang, bagus Pak, jenengan bagus. Tapi salah. Loh kok salah? Loh iya Pak. Kalau tadi malam itu belum waktunya nyembelih jenengan. Kalau kurban lo ya. Kalau akikoh enggak apa-apa. Ada orang akikoh ditaruh di masjid. Disembelih malamnya. Boleh. Karena akikoh tidak terbatas waktu kapan saja. Tapi kalau kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Sholat dahulu kemudian nyembelih. Kalau tadi malam belum waktunya. Terus salah Ustaz. Yo salah. Sudah kadung ini gimana? Gantiin sampean. Terus ini enggak apa-apa dimakan ini sedekahnya sampean. Cuma saya harus ganti dua itu. Harus ngerti Pak, kurban itu Pak. Panitia harus ngerti. Gini Bang G. Nah, cara kurban ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Termasuk kemudian pembagian daging kurban itu. Fakulu minha wat'imul ba'isal faqir. Boleh makan orang yang berkorban itu. Kalau itu bukan korban nazar. Maksimal sepertiga. Sebagian diberikan kepada fakir miskin. Atau hadiah kepada handaytul anda tetangga. Walaupun kaya. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama Hanafiyah. Boleh diberikan kepada non muslim. Asalkan itu bukan kafir harbi. Karena tetangga ini, ya kalau dikasih daging kurban mungkin hatinya tertarik, yang hasilnya suka ganggu tidak ganggu, atau minimal menjadi santun dengan Islam. kasih enggak apa-apa. Itu indal Hanafi. Pembagian kurban. Ya. Yang harus diperhatikan lagi, Pak, para bapak. Kulit kurban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Orang yang menjual kulit kurban, maka dia itu tidak berkurban. Hadis sahih riwayat Bukhari. Man itu siapa? Al-mudhahi. Orang yang berkorban, awakiluhu atau orang yang mewakili mudhahi. Jadi orang yang berkurban dan panitia yang mewakili mudhahi enggak boleh menjual kulit kurban. Lupa sudah biasa di masjid ini, Pak. Kulit itu dijual, nanti dibuat untuk biaya operasional. Nah, ini harus diperhatikan. Yang baik, kulit itu tetap diberikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak. Termasuk enggak boleh digunakan untuk ongkos penyembelih. Ongkos loh ya. Sudah, jagal, wis. Sambian tak kayak ongkos kulit sampai endas. Enggak boleh kalau ongkos. Enggak boleh. Terus mau diapakan kulit ini, Pak? Yang baik diberikan kepada mustahik. Ya utuhnya enggak apa-apa. Yaitu yang baik, sudah enggak ada rekayasa. Soal nanti oleh mustahik penerima itu dimakan, dibuat cecek, dibuat beduk, dijual, monggo. Kalau oleh mustahiknya lo ya. Enggak apa-apa. Apalagi cuma kulit, Pak. Daging. Kalau sudah oleh penerima lo ya. Dijual, enggak apa-apa. Ada orang, maaf, miskin mungkin dia dapat kambing, daging kambing banyak, sapi banyak. Apalagi harga sapi mahal sekarang. Sudahlah, saya ngambil sedikit aja, lain tak jual. Boleh, kalau yang menjual itu mustahiknya, Pak, penerima. Bukan mudahinya, bukan panitia. Kalau itu penerima, Pak. Walaupun begitu tidak boleh kemudian niat bisnis, Pak. Dia merasa mustahik lalu kemudian bawa plastik kemana-mana. Keliling. Apa? Dapat banyak kemudian ditol, dijual. Itu enggak boleh, Pak. Enggak bolehnya apa? Adabnya tidak baik. Itu namanya itu termasuk orang yang minta-minta. Terus memang dia diberi, diterima. Lebih dari kebutuhan, dijual, enggak apa-apa. Lalu tadi gimana bagi panitia yang dapat kulit? Ya tadi itu yang bagus diberikan kepada mustahik. Atau kalau memang masih menginginkan, tapi ini TST, Pak. Apa TST itu? Tahu sama tahu, kurang baik ini, Pak. Tapi ini secara fikih boleh. Ada mustahik, punya orang yang berhak, mungkin tukang sapu, mungkin ya Pak RT ataupun tetangga. Sudahlah, kulit bagian sampean, cuma ngerti yo. Nggak ngerti yo nih. Nah, kalau sudah dijual, dibalik no. DST. Secara fikih boleh, Pak, tapi kurang baik. Ada hilah di situ. Kurang baik. Karena begini, Pak. Benar menurut fikih belum tentu baik menurut akhlak. Secara fikih benar, tapi menurut akhlak tasawuf kurang baik. Jadi kalau fikih itu salah benar, kalau akhlak itu baik buruk. Umpamanya ada khotib Jumat di Kemayoran ini pakai celana training. Kaos oblong, ada tulisan bonik lagi. Tapi suci, menutup aurat. Sah enggak, Pak? Sah enggak? Sah, benar menurut fikih. Tapi pantas enggak? Nah, itu akhlak, Pak. Jadi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatala. Orang yang menjual kulit kurban, maka dia tidak berkurban. Minimal itu mengurangi nilai pahala kurban.